Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Sadaqallahul adzim. Yang sama-sama kita hormati para pimpinan dan pengurus baik yayasan maupun takmir Masjid Namirah bersama seluruh keluarga, para jamaah, bapak ibu, hadirin hadirat yang mudah-mudahan kita semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi waktu dari dekat masuk ke Lamongan itu sudah terasa macet. Saya kira macetnya itu karena menuju ke sini. Ternyata tidak. Sebagian saudara-saudara kita pada malam hari ini sedang nonton sepak bola. Dan alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan pertemuan kita di masjid ini, di tempat ini, di rumah Allah ini, mudah-mudahan mendapat ridho dan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jamaah, malam ini kita melanjutkan tafsir surat Yusuf dan saat ini kita sampai pada ayat 22 dan insya Allah bila waktunya cukup sampai ayat 29. Sebelum kisah ini kita sudah membahas tentang mimpi Nabi Yusuf, kemudian kecemburuan saudara-saudaranya Yusuf, sampai pada perilaku buruk, konspirasi saudara-saudaranya Yusuf untuk memasukkan Yusuf ke dalam sumur. Sejak itu kemudian mereka berpisah, Yusuf berpisah dengan Yakub, berpisah dengan saudara-saudaranya, karena kemudian Yusuf dibeli oleh orang musafir dan menjadi seorang budak. Sejak saat itu kemudian Yusuf dibeli oleh seorang penguasa di Mesir dan tinggal di istana. Tinggal di istana tidak sebagai pejabat, tidak sebagai penguasa, tapi sebagai budak. Nah, bagaimana Yusuf ketika tinggal di rumah pejabat tinggi di Mesir itu, inilah yang kemudian dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walamma balagha ashuddahu atainahu hukman wa ilma wa kadzalika najzil muhsinin. Walamma balagha ashuddah, dan ketika Yusuf sudah mencapai usia dewasa. Ada yang mengatakan di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan asyuddahu ini ketika Yusuf sudah akil balig. Ada yang menafsirkan ketika Yusuf sudah berusia 25 tahun. Ada juga yang menafsirkan ketika Yusuf berusia 40 tahun. Ketika Nabi Yusuf atau Yusuf sudah mencapai usia dewasa, atainahu hukmah wa ilma. Aku berikan kepada Yusuf hukum dan ilmu. Artinya, di rumah itulah pada saat Yusuf menjadi budak itulah Yusuf diangkat oleh Allah menjadi nabi. Wa kadzalika najzil muhsinin, dan begitulah, demikianlah aku, kata Allah, memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Artinya sejak ayat ini sampai dengan ayat-ayat berikutnya, ini sudah merupakan kisah ketika Yusuf menjadi nabi. Kemarin-kemarin belum. Nah, ada satu kejadian. Warawadat hullati huwa fi baitiha an nafsi. Warawadathu, ada wanita yang menggoda Yusuf. Allati huwa fi baitiha, di mana Yusuf berada di rumah wanita itu. Yang tidak lain, wanita ini adalah istri dari, ada yang mengatakan Malik, Raja Mesir waktu itu. Yang kalau dilihat di dalam beberapa tafsir namanya Itfir, yang laki-laki, dan yang perempuan namanya siapa, yang perempuan namanya Zulaikha. Itu karena di Arab, kalau lahir di Lamongan namanya Zulaikha ya. Jadi pada saat Yusuf sedang berdua dengan perempuan ini, istri raja ini, istri menteri ini, wanita ini menggoda, merayu Yusuf untuk diajak berzina. Wa ghallaqatil abwab. Sebagaimana orang berbuat baik itu ada tahap-tahapnya, orang mau berbuat buruk juga ada langkah-langkahnya. Yang pertama, warawadathu, merayu, menggoda, mengajak berzina. Yang kedua, waghallaqatil abwab, wanita ini sudah mengunci pintu-pintu rumahnya. Waqalat, lalu mengatakan kepada Yusuf, hai talak, ayo ke sini. Apa kata Yusuf? Qala, ma'adallah, aku berlindung kepada Allah. Innahu rabbi ahsana mathwai. Sesungguhnya tuanku, sesungguhnya suami sampean sendiri itu telah berbuat baik kepadaku, merawat aku dengan baik, mendidik aku dengan baik. Tidak mungkin aku mengkhianati suamimu dengan melakukan zina bersamamu. Innahu la yuflihud zalimun. Sesungguhnya tidak akan beruntung, tidak akan berbahagia orang-orang yang berbuat zalim. Jadi wanita ini mengajak berzina, sudah menyiapkan langkah-langkah pengamanan perbuatan zinanya, tapi Yusuf menolak. Itu kejadiannya. Walaqad hammat bihi. Sungguh wanita itu sudah berniat. Wanita itu sudah hamma itu sudah punya keinginan untuk melakukan sesuatu. Jadi wanita ini sudah punya keinginan untuk berbuat zina dengan Yusuf dan sebaliknya juga begitu. Wahamma biha. Yusuf pun juga tertarik untuk melakukan perbuatan itu dengan wanita tadi. Sama-sama suka. Hanya niat awalnya diawali dari wanita tadi. Laula an ra'a burhana rabbihi. Kalaulah tidak melihat bukti-bukti dari Tuhannya. Kalaulah bukan karena melihat peringatan dari Tuhannya. Tentu dua orang itu sudah melakukan perbuatan zina. Para ulama kemudian menjelaskan. Pada saat kedua orang itu sudah mau melakukan perbuatan zina, tiba-tiba ada peringatan dari Allah kepada Yusuf agar Yusuf tidak melakukan itu. Ahli tafsir mengatakan peringatan itu apa? Ada yang mengatakan saat itu kemudian Nabi Yusuf melihat ada wajah ayahnya. Diperlihatkan oleh Allah wajah Nabi Ya'qub yang Nabi Ya'qub itu meletakkan jari telunjuknya di bibirnya. Melarang Yusuf melakukan perbuatan itu. Ada juga ahli tafsir yang mengatakan saat itu Nabi Yusuf melihat ke salah satu dinding dan di situ ada ayat, ada firman Allah, wala taqrabuz zina. Jangan sekali-kali kamu mendekati zina. Begitu ada peringatan larangan dari Allah Subhanahu wa taala, Yusuf kemudian tidak jadi melakukan perbuatan itu. Kadzalika, yang demikian itu linasrifa anhusu. Aku ingin mengalihkan Yusuf itu, menghindarkan Yusuf itu dari perbuatan buruk, wal fahsya dan perbuatan keji. Innahu min ibadinal mukhlasin. Sesungguhnya Yusuf itu termasuk hambaku yang mukhlas, yang benar-benar terpilih. Allah Subhanahu wa taala melindungi Yusuf ini dari perbuatan zina. Jadi para nabi, para rasul itu juga manusia. Suatu saat ada dorongan untuk keliru, itu ada. Tapi kelirunya nabi, salahnya rasul itu segera diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika masih kecil, ketika hidup di dalam asuhan Halimah As-Sa'diyah di bawah umur 6 tahun, beliau sekecil itu menggembala kambing bersama teman-temannya. Satu ketika beliau kepingin menyaksikan, nonton, mendengarkan konser musik. Ya sebagai anak kecil, seperti anak-anak kecil yang lainnya, ada tontonan kepingin ngelihat, ada rame-rame kepingin hadir, seperti yang lain. Nah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini juga pernah begitu. Satu ketika, dia menitipkan kambing-kambingnya kepada teman-temannya, lalu malam itu berangkat, karena ada informasi, entah dapat info dari mana, nanti malam itu ada konser musik di tempat ini, di kota. Mungkin dapat brosurnya atau dapat apanya, begitulah. Berangkat. Karena perjalanannya jauh, beliau berjalan kaki sampai di tempat acara itu beliau kemudian kecapean, ngantuk, kemudian tertidur. Begitu bangun, konser sudah selesai. Dan itu sampai diulangi oleh beliau 2 kali. Itu juga yang terjadi. Sampai di tempat acara, beliau kelelahan, ngantuk, kemudian tertidur. Begitu terbangun, konser sudah selesai. Apa maksudnya? Allah subhanahu wa ta'ala ingin membersihkan mata Muhammad, telinga Muhammad, pikiran Muhammad, dan hati Muhammad dari hal-hal yang tidak bermanfaat. Tidak pernah nonton orkes, tidak pernah Nabi itu. Bersih. Sebagaimana Nabi Yusuf ini, memang ada keinginan, bahkan di sini dikatakan, walakot hammat bihi wa hamma biha, tapi perbuatan itu tidak jadi dilakukan. Allah menjaga Yusuf. Wastabaqal bab. 2 orang ini kemudian disik-disian, royoan lawang. Wastabaqal bab. Adu cepat ke pintu. Apa maksudnya? Yusuf begitu mendapat peringatan dari Allah, ingin lari meninggalkan perempuan itu menuju pintu. Tapi perempuan itu gandoli. Yang satu kepengen lari menghindar, yang satu kepengen gandoli. Nah, karena pergulatan itu kemudian yang terjadi adalah waqaddat qamisahu min duburin. Mungkin tarikan tangan perempuan itu ke baju Yusuf terlalu keras sampai akhirnya waqaddat, perempuan itu sampai merobek qamisahu, bajunya Yusuf, min duburin, belakangnya. Gegeris wek. Wa alfaya sayyidaha, pas 2 orang itu bergulat di depan pintu, nah ketemu pas suaminya datang. Ini bukan sinetron ya. Pas di pintu, pas suaminya datang. Wa alfaya sayyidaha ladal bab. 2 orang itu tiba-tiba ketemu dengan sayyidnya, kepalanya, rajanya atau penguasanya di pintu. Pas. Nah, begitu lihat suaminya masuk, qalat, perempuan ini mengatakan begini, ma jaza'u, tidak ada lagi balasan, man aroda bi ahlika, bagi orang yang menginginkan keluargamu su'an, perbuatan jahat, illa an yusjana, dia harus dipenjara, au azabun alim, atau disiksa dengan siksaan yang pedih. Kok malah memutar balik fakta? Jadi begitu suaminya datang, dia kepergok, dia mengatakan, wahai suamiku, kalau ada orang yang ingin berbuat jahat dengan istrimu, maka orang itu harus dipenjara atau diberi siksaan yang pedih. Ada orang mengatakan, dasar perempuan. Memutar balik fakta. Jadi dia berusaha untuk bercerita yang tidak sesungguhnya kepada suaminya. Justru dia menuduh bahwa perbuatan jahat itu akan dilakukan oleh Yusuf kepada dirinya, bukan dirinya yang ingin mengajak Yusuf berbuat zina. Qala, kata Yusuf, hiya rawadatni an nafsi, dia yang mengajak saya untuk berbuat zina. Ini bantahannya Yusuf. Yang wanita menuduh Yusuf yang bersalah, sementara Yusuf membantah, dia mengatakan wanita itu yang mengajak saya berzina. Wa syahida syahidun min ahliha. Nah, kan tidak ada yang melihat kejadian itu. Sehingga sang suami tidak bisa membenarkan yang mana. Ini yang bisa dipercaya, yang Yusuf apa istrinya? Tidak ada. Hanya ada saksi ahli. Wa syahida syahidun min ahliha. Ada kesaksian dari seseorang dari keluarganya. Keluarga sang perempuan itu. Teorinya bagaimana? Nah, kata saksi itu, siapa saksi ini nanti kita akan jelaskan di belakang. Teorinya mengatakan, ingkana komisuhu kudda min kubulin. Nah, kalau bajunya Yusuf itu sobek bagian depan, fasodakot, berarti yang perempuan yang benar. Wa huwa minal kadzibin, Yusuf yang bohong. Artinya yang jahat Yusuf. Jadi kalau Yusuf itu sobek bajunya bagian depan, berarti Yusuf yang salah. Kok bisa begitu? Dia kepingin berbuat jahat, kemudian yang perempuan itu menolak. Penolakan itu akan mengakibatkan robeknya bajunya Yusuf bagian depan. Teori yang kedua, wa ingkana komisuhu kudda min duburin, kalau bajunya Yusuf itu yang robek bagian belakang, fakadzabat, berarti yang salah, yang bohong, yang perempuan itu, wa huwa minas shodiqin, Yusuf yang jujur. Nah, kemudian teori ini diterapkan. Falamma ro'a, ketika suaminya itu melihat, qamisahu min duburin, kudda min duburin, ternyata bajunya Yusuf itu robek bagian belakangnya. Nah, berarti Yusuf ini menghindar, berlari, terus digandoli, suwek gegere. Begitu melihat baju Yusuf itu robek belakangnya, kata sang suami, qala innahu min kaidikunna, iki ngono pokal gawene sampean. Kepada istrinya dia mengatakan begitu. Iki sing salah sampean. Inna kaidakunna azim, pancene pokal gawene wong wedok iku angel dandanane. Artinya sang suami sudah bisa menyimpulkan bahwa yang salah istrinya. Nasihatnya apa? Yusuf, kata suami ini kepada Yusuf, a'rid an hadza, sudah, lupakan masalah ini. Yusuf dimaafkan karena memang tidak bersalah, dan Yusuf disuruh diam. Sudah, jangan ceritakan masalah ini kepada siapapun. Sudah, jangan dibahas lagi. Sudah selesai. Karena memang Yusuf tidak bersalah. Sementara nasihat kepada istrinya, wastaghfiri li dzambik. Lah kamu beristighfarlah. Kamu sudah berbuat dosa. Mintalah ampun kepada Allah atas dosamu. Innaki kunti minal khati'in. Sungguh kamu ini termasuk orang-orang yang bersalah. Bapak Ibu sekalian, ini kisah ya. Dari kisah tadi itu ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Usia manusia itu dari sisi kesiapan untuk menerima dan menanggung risiko dari perbuatannya ada tiga macam. Ada hadhonah, ada tamyiz, dan ada usia taklif. Yang pertama, usia hadhonah itu para ulama mengatakan antara 0 sampai di bawah 7 tahun. Hadhonah itu artinya masih dalam asuhan dan tanggungan orang tuanya. Belum terkena kewajiban hukum syariat. Dan belum juga mendapatkan pahala. Belum juga menanggung dosa. Masih bayi, masih kecil. Yang kedua, usia tamyiz. 7 tahun sampai dengan akil balig. Kalau di dalam mazhab Syafi'i sampai dengan usia 15 tahun. Anak di usia tamyiz ini memang belum akil balig. Tapi dalam banyak hal sudah bisa membedakan ini benar, ini salah, ini manfaat, ini madharat, ini boleh, ini tidak boleh. Itu anak sedang mumayyiz. Sudah diperintah dan sudah dilarang. Meskipun ibadahnya sah, pahalanya masih kepada orang tuanya. Makanya sholat. Anak usia 7 tahun sudah diperintah sholat. Apakah sudah akil balig? Belum. Muru auladakum wahum abna'u sab'i sinin. Suruh anakmu untuk sholat ketika usianya 7 tahun. Puasa sudah harus. Akhlak-akhlak yang mulia sudah harus ditanamkan. Bahkan sudah boleh melakukan muamalat jual beli sudah boleh dalam batas-batas tertentu. Sampai pada usia mukallaf. Sudah akil, akalnya sehat, sudah baligh, umurnya mencapai baligh. Kalau laki-laki ditandai dengan ihtilam, mimpi basah. Kalau perempuan ditandai dengan haid atau hamil. Masalah usia bisa berbeda-beda. Nah, kalau anak sudah mukallaf, sudah pada usia akil balig, ini sudah terkena hukuman. Ini wajib dilakukan, ini haram dilakukan. Kalau melakukan yang wajib sudah mendapatkan pahala, kalau melakukan perbuatan dosa sudah menanggung akibat dosanya. Terus peran orang tua mengawal mendidiknya, tidak bisa lepas. Jadi tidak ada kamus orang tua lepas pendidikan dari anaknya. Tidak ada. Umur 7 tahun misalnya masalah sholat. Umur 7 tahun Nabi menyuruh kita, suruh anakmu sholat ketika usianya 7 tahun. Mulai. Bagaimana kalau semakin dewasa, pukul anakmu ketika tidak mau sholat padahal umurnya 10 tahun. Terus. Apakah kalau sudah akil balik selesai? Tidak. Fatimah bercerita, Fatimah radhiyallahu anha, setiap menjelang subuh Rasulullah itu keluar dari rumahnya menuju masjid, selalu singgah mampir di rumahku, lalu mengetuk pintu rumahku sambil mengatakan, ala takuman, ala tusallian. Apa sudah bangun kalian berdua? Kenapa tidak sholat kalian berdua? Kapan itu dilakukan Nabi? Ketika Fatimah sudah punya suami, Ali bin Abi Thalib, sudah punya anak diantaranya Hasan dan Husain, dan rumahnya sudah pisah dari orang tuanya. Orang tua tidak lepas, tetap mengawal, mengingatkan, mendidik anaknya, khususnya bab sholat. Jadi jangan sampai ada orang tua mengatakan, wis bolak-balik tak kandani, tak elingno, gak gelem, wis karep-karepmu. Ndak ada. Tidak ada begitu itu. Ayah hebat itu seperti Nuh dan seperti Yakub. Di dalam surat Al-Baqarah Allah menceritakan tentang Yakub menjelang mati. Am kuntum syuhada? Apa kamu pernah memperhatikan idh hadhara Yakub al maut, ketika Yakub menjelang mati, idh qala libanihi, dia kumpulkan anak-anaknya kemudian tanya kepada mereka, ma ta'buduna mim ba'di? Nah, nanti kalau bapak sudah mati, apa yang kalian sembah? Qalu, anaknya menjawab, na'budu ilahak, kami akan tetap menyembah Tuhanmu. Wa ilaha abaik, Tuhan bapak-bapakmu, Ibrahim wa Ismail wa Ishaq, ilaha wahida, Tuhan yang Maha Esa, wa nahnu lahu muslimun. Itu perlu ditanyakan ayah kepada anaknya walaupun ayah sudah megap-megap arepe mati. Jadi tanggung jawab kita sebagai ayah khususnya mendidik anak itu mulai dari usia kecil anak kita sampai kita mau meninggalkan mereka baru selesai. Atau seperti Nuh alaihi salatu wassalam, ujian Nabi Nuh adalah ujian istri dan anaknya yang susah diajak beriman kepada Allah. Ketika Allah perintahkan Nuh untuk membuat kapal, orang-orang sekampung mengejek, termasuk anaknya juga ikut mengejek. Berat memang. Ketika banjir datang, sebagian orang mau diajak naik kapal, anaknya tidak mau. Sampai ketika anaknya sudah mau mulai tenggelam, kata Nuh, ya bunayyar kam ma'ana, nak kesini, ayo naik kapal bersama bapak, bersama kami. Wala takum ma'al kafirin, jangan kumpul orang-orang kafir itu. Ternyata pergaulan itu berbahaya. Anaknya Nabi sekalipun, tapi kalau bergaulnya dengan orang-orang kafir berbahaya. Anaknya ustaz sekalipun, tapi kalau pergaulannya dengan orang-orang yang tidak sholat, bahaya. Itu yang dihadapi oleh Nabi Nuh. Jadi begitu melihat anaknya yang kemarin-kemarin dinasihati tidak mempan, sekarang tenggelam, tidak ada ayah yang tega. Dia di atas kapal, sementara anaknya mau tenggelam, tidak akan ada yang tega. Tetap, ya bunayyar kam ma'ana, nah sini naik kapal bersama ayah. Wala takum ma'al kafirin, jangan kumpul sama orang-orang kafir. Bantah anaknya, sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma', Pak, saya akan naik gunung ini, gunung itu, tidak akan kena banjir. Tapi ternyata banjir itu dahsyat dan tidak ada permukaan bumi yang kelihatan. Semuanya tenggelam. Ketika anaknya sudah tenggelam, Nabi Nuh masih minta kepada Allah. Nabi Nuh mengatakan kepada Allah, innabni min ahli. Ya Allah, anakku itu kan keluargaku. Wa inna wa'dakal haq, dan janjimu benar. Dulu kau janjikan ketika orang itu masuk surga, keluarganya ikut. Katut masuk surga. Sekarang mana janjimu? Kenapa saya masuk surga, anak saya tenggelam di banjir? Terus tidak terima orang tua, meskipun anaknya sudah tidak kelihatan sama sekali. Baru kemudian Allah memberikan kata putus, qala ya nuhu innahu laisa min ahlik, itu bukan keluargamu, innahu amalun ghairu salih, karena memang anakmu itu bukan anak yang soleh. Sejak itu sudah selesai hubungan antara Nuh dan anaknya. Bapak ibu sekalian, ayah khususnya, ayah yang hebat itu adalah ayah yang terus mendidik anaknya sampai dia mati di depan anaknya atau anaknya mati di depan matanya. Itu baru ayah yang luar biasa. Sebelum mati kita atau anak kita yang mati, ayah tidak boleh mengatakan tugas saya sudah selesai. Tidak. Tes pun di abot nih gini. Abot. Kita ditakdirkan sebagai laki-laki memang harus memegang beban berat. Kalau enggak, pakai jilbab saja. Enteng. Naudzubillah kalau ada istri yang masuk neraka, kalau ada anak masuk neraka, ayah lebih dulu masuk neraka. Kalau ada istri dan anak yang dibakar, bapaknya lebih gosong duluan. Kenapa yang disuruh oleh Allah menjaga mereka kan ayahnya? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum, jaga dirimu, wa ahlikum naro. Jadi yang mengawal istri dan anak itu kita, ayah. Nah kalau pengawalnya kecemplung duluan, apa jadinya keluarga? Ini. Karena tugas suami ini berat, maka para istri juga harus membantu. Karena tugas ayah ini juga berat, para ibu juga harus membantu. Tolong, bantulah para suami, para ayah untuk menunaikan tugas berat ini. Siap, Ibu? Abot gitu ini. Ya. Baik. Hal kedua yang kita ambil pelajaran dari kisah tadi adalah min khutuwatis syaitan ilal fawahish. Jadi setan itu menggoda manusia punya langkah dan punya strategi. Sehingga ketika orang misalnya mau mencuri uang 1 miliar, itu tidak ujuk-ujuk 1 miliar. Setan tidak langsung menggoda orang dengan uang 1 miliar. Mungkin dulunya dia digoda oleh setan sehingga pernah nyolong endok. Pernah mencuri telur. Tidak kunjung sembuh penyakitnya ini, besoknya mencuri ayam. Karena penyakit mencuri ini tidak kunjung sembuh, besoknya tergoda lagi mencuri desel lah, mencuri desel ya. Nah, begitu seterusnya. Jadi setan itu mau menjerumuskan orang dalam pencurian dalam jumlah besar, tidak langsung, tidak to the point, tapi ada tahap-tahapnya. Setan itu juga perlu sabar. Nah, begitu juga ketika setan mau menggoda orang sampai kepada perbuatan zina. Itu tidak langsung ujuk-ujuk berzina. Tapi ada tahapan-tahapannya. Maka di sini judulnya Muhammad Syauqi mengatakan, salah satu penyair pujangga ulama dari Mesir, min khutuwatis syaiton, di antara langkah-langkah setan menjerumuskan orang ilal fawahish, menuju perbuatan zina itu, ini nadratun fabtisamatun fakalamun fasalamun famau'idun faliqa. 6 langkah setan mengajak menjerumuskan orang ke perbuatan zina. Dan ini bisa diterapkan, walaupun tidak semua mengalami, tapi begini sesungguhnya, apakah itu di dunia nyata maupun di dunia maya. Zina itu diawali dari nazroh, pandangan. Laki-laki ketika ketemu wanita yang bukan muhrim, Al-Quran mengatakan kita disuruh ghadzul basar. Ya ghadzu min absarihim. Katakan kepada laki-laki mukmin agar mereka menundukkan pandangannya. Demikian juga ketika wanita muslimah ketemu laki-laki yang bukan muhrimnya, ya ghadzna min absarihinna, agar mereka menundukkan pandangannya. Artinya, untuk terjadi perbuatan zina yang langkah keenam itu, Islam sudah mengantisipasi sejak langkah pertama, sejak pandangan itu sudah diatur. Tundukkan pandangan. Lah, tapi kan kadang-kadang kita tidak sengaja. Terus gimana? Gak sengaja kok bolak-balik. Ini yang disebut dengan nadratul fujaah. Pandangan laki-laki melihat perempuan, perempuan melihat laki-laki, yang itu sifatnya tidak sengaja. Nadratul fujaah. Bagaimana? Kata Nabi, ketika satu saat Nabi sedang di atas kendaraan, kemudian ada seorang sahabat di sebelahnya, tiba-tiba ada perempuan datang bertanya sesuatu kepada Nabi. Nah, sahabat ini melihat perempuan itu sepertinya tertarik, sehingga pandangannya agak lama. Nabi tahu, iki arek enom iki. Dipegang kepalanya oleh Nabi terus diputer. Kata Nabi, lakal ula wa alaika tsaniyah. Laka itu boleh bagi kamu ketika tadi pandangan pertama, tapi pandangan berikutnya alaika itu sudah berdosa. Pandangan pertama artinya tidak sengaja itu tidak berdosa. Tapi kalau pandangan itu kemudian suwe, nah itu yang berdosa. Lakal ula wa alaika tsaniyah. Dan Bapak Ibu sekalian, ini tidak hanya berlaku ketika tatap muka langsung. Justru kadang-kadang lebih berbahaya lagi itu ketika kita melihat gambar di media sosial. Ketika seorang laki-laki, ini anak muda, ini bukan yang tua-tua, khusus yang muda-muda, melihat gambar perempuan. Kalau di dunia nyata, laki-laki melihat perempuan dan perempuan itu misalnya digandeng oleh seorang laki-laki yang itu mungkin suaminya, sudah, kita mau melihat itu sungkan karena jelas itu ada suaminya. Tapi kalau di media sosial kan enggak tahu ini sudah bersuami atau belum. Iya toh? Ngaku. Enggak tahu. Yang penting ini perempuan, wajahnya menarik, apakah masih gadis atau sudah punya suami atau sudah punya anak, tidak tahu. Bahkan bisa juga melihat perempuan di media sosial itu lebih detail daripada ketika ketemu orangnya. Di Zoom. Oh, tiba kukulen. Nah, kelihatan. Lebih detail. Sejak dari pandangan itu Islam sudah mengatur. Kecuali kalau pandangan laki-laki, perempuan, perempuan laki-laki itu dalam rangka kepingin melihat wajahnya, mau menikahi. Ah, itu baru boleh. Bahkan Nabi menyuruh, ada seorang sahabat datang kepada Nabi, ya Rasul saya mau menikah. Oh, dengan siapa? Dengan fulana. Ara'aitaha atau anadharta ilaiha qalala. Kamu sudah pernah lihat calon istrimu? Belum. Idhab fandur ilayya. Wis kono nang budalo deloken sing piye rupane. Malah disuruh. Kalau itu dalam konteks mau menikahi. Di luar itu tidak. Tentu ada dokter pengecualian. Bagaimana mau mengoperasi wong ndak lihat, ya kan? Repot jadinya. Profesi dokter ada pengecualian dalam bab ini. Profesi guru ada pengecualian dalam bab ini. Jual beli ada pengecualian dalam bab ini. Tiga profesi ini ada pengecualian. Namanya juga pengecualian itu bukan dibebaskan. Ya, seperlunya, sebutuhnya. Kalau mau yang diobati bagian pundak sini, yang mau disuntik ya enggak usah buka yang lain-lain. Ya yang ini saja yang dibuka. Begitu Pak Dokter. Itu. Kata Imam Malik, bahkan dalam konteks laki-laki mau menikahi seorang wanita, boleh memandang tapi dengan syarat hanya dua bagian saja. Wajah dan kedua telapak tangannya. Itu saja. Ini rukhsah. Rukhsah itu sesuai dengan kebutuhan. Ketika Imam Malik ditanya, kenapa hanya wajah dengan kedua telapak tangan? Karena dari wajah diketahui li jamaliha. Cantik itu dilihat dari wajahnya. Setelah lihat wajahnya, oh iya. 8 koma ini. Nah, tahu. Dari situlah ketertarikan untuk menikahi. Terus kenapa dua telapak tangannya, jari-jarinya kenapa harus dilihat? Li khusubatiha. Untuk mengetahui wanita itu subur tubuhnya, badannya apa tidak. Kurus atau gemuk dilihat dari jari-jarinya. Sudah enggak usah lihat lagi. Sudah. Kalau misalnya dilihat, oh kok jempol kabeng ini, nah ini berarti. Itu dalam rangka untuk menikahi boleh. Di luar itu tidak. Nah, kalau pandangan ini sudah tidak bisa dibatasi. Laki-laki tidak bisa menundukkan pandangannya. Perempuan tidak bisa menundukkan pandangannya. Maka yang terjadi adalah langkah setan berikutnya apa? Senyum. Mungkin ketemu kemarin belum senyum karena sama-sama tidak kenal. Loh kok iku mau ketemu mana? Oh berarti Benyamene mesti lewat kene gitu ya. Hari berikutnya ketemu lagi, berkali-kali ketemu, berkali-kali saling memandang, maka yang terjadi adalah senyum. Misi mas, oh ya. Itu saja, tidak macam-macam. kok injing, oh nggih, gitu saja senyum. Artinya pandangan sudah lolos, bahwa saling memandang sudah tidak lagi dianggap sebagai sebuah dosa karena sudah tertutup dengan langkah berikutnya, yaitu senyum. Artinya setiap ketemu sudah pasti saling senyum. Dosanya pandangan sudah tidak ingat. Kalau setiap kali senyum, masuk senyum-senyum gitu dok, kan mesti ada kata-kata. Menyapa, salam. Di Facebook juga begitu, di WA juga begitu. Apalagi nyapanya jam 11, jam 12 malam. Dilihat kok WA-nya online. Nah, dia mencoba untuk salam. Tidak ngomong apa-apa. Assalamualaikum. Gitu dok. Ditunggu di centang satu, centang dua, ijo. Nah. Ditunggu. Kok tidak ada jawaban, ditunggu. Karena salam tidak dijawab, tanya, lagi ngapain? Nah. Sudah tidak ingat lagi dosa pandangan, dosa senyuman, dosa ini, karena tahapnya sudah tahap pada saling menyapa. Dan kalau sudah sering begitu, WA sudah lancar, inbox sudah lancar, messenger sudah lancar, selanjutnya janjian untuk ketemu. Janjian. Gimana kalau nanti siang kita makan siang? Di mana? Kaliote. Nah. Akhirnya ketemu juga. Itulah langkah-langkah setan menjerumuskan orang ke dalam dosa. Ada tahapannya. Bahwa ketika iblis divonis oleh Allah masuk neraka, kemudian dikeluarkan dari surga, satu permintaan iblis kepada Allah adalah la'ughwiyannahum, akan aku serongkan jalan hidup mereka. Akan aku goda dari kanan, dari kiri, dari depan, dari belakang. Dan dalam hal ini iblis tidak akan pernah lelah. Sampai kena. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan Yusuf dari yang begini-begini. Makanya hati-hati. Yang di rumah kita ada yang bukan muhrimnya. Hati-hati, bukan kok menakutkan, enggak. Peluang berbuat dosa itu ada. Apakah di rumah itu ada ponaan yang bukan muhrim kita? Pembantu rumah tangga yang bukan muhrim kita? Anak angkat yang bukan muhrim kita? Jadi kalau misalnya suami ingin mengambil anak angkat, pilihlah anak perempuan yang ponaannya, yang muhrimnya, sehingga nanti ketika anak perempuan ini gede menjadi muhrim dengan dia. Begitu juga kalau yang perempuan ingin mengangkat anak laki-laki, pilihlah yang ponaannya atau yang punya hubungan muhrim, sehingga nanti ketika laki-laki ini gede dengan perempuan ini menjadi muhrim. Dan kalau muhrim, maka si perempuan ini bisa melepas jilbabnya di rumah. Kalau ada anak laki-laki di rumah itu yang bukan muhrimnya, selamanya wanita ini tidak boleh membuka jilbabnya, walaupun di rumah sendiri, karena ada laki-laki yang bukan muhrim. Nah, berat, Ibu, ini berat nih. Iya, ya. Memang harus begitu. Jadi sekali lagi, sejak awal Islam itu sudah mengatur mulai dari pandangan agar tidak sampai menjurus kepada zina yang kubro, zina yang besar. Baik, apakah Nabi Yusuf dalam kisah tadi termasuk yang sudah berbuat dosa? Tidak. Jadi Allah itu tidak hanya adil, tapi Allah itu dzu fadlin adzim, memiliki kemurahan yang luar biasa besar. Innallaha katabal hasanati wasayyi'at, kata Nabi. Allah itu sudah menentukan ini yang baik-baik, ini yang buruk-buruk sudah. Tsumma bayyana dzalik. Kemudian yang baik, yang buruk semua sudah dijelaskan oleh Nabi. Faman hamma bihasanatin. Ini niat ya. Faman hamma bihasanah. Orang yang punya kerentek, punya keinginan di dalam hati untuk berbuat baik, falam ya'malha, tapi belum sempat melakukannya, katabahallahu lahu indahu hasanatan kamilah, sudah ditulis dapat pahala satu. Baru niat berbuat baik, meskipun belum dilakukan, sudah ditulis satu kebaikan. Itu luar biasa murahnya Allah. Gek niat tok, durung dilakoni, ganjaran siji. Fa in huwa hamma biha, kalau tadi dia niat berbuat baik, fa amilaha, terus dia lakukan, katabahallahu lahu indahu asyra hasanat, ditulis oleh Allah dapat 10 pahala, ila sab'i mi'ati dhifin, sampai 700 lipat, ila adz'afin katsirah, bahkan sampai berlipat-lipat. Luar biasa murahnya Allah. Baru niat berbuat baik, belum dilakukan, sudah dapat satu kebaikan. Niat berbuat baik, kok alhamdulillah bisa dilakukan, pahalanya tidak satu, 10, 700, bisa berlipat-lipat. Ini bukan sekedar adil, tapi pemurah, ngobral pahala. Kalau ukuran manusia, baru niat tak, tidak ditulis, belum dilakukan. Begitu niatnya baik, dilakukan, baru ditulis. Satu, tapi Allah tidak, langsung dilipat gandakan. Gimana kalau sebaliknya? Waman hamma bisayyi'atin. Ini yang terkait dengan Nabi Yusuf tadi. Waman hamma bisayyi'ah. Siapa yang niat, baru niat berbuat buruk. Falam ya'malha. Belum sampai dilakukan. Katabahallahu lahu indahu hasanatan kamilah. Niat berbuat jelek, tapi belum sampai dilakukan, ditulis apa? Ditulis satu pahala. Sudah dapat pahala. Niat berbuat jelek, tidak sampai dilakukan, sudah dapat pahala. Seperti Nabi Yusuf, dia punya niat, tapi tidak sampai dilakukan, Nabi Yusuf dapat pahala. Tapi jangan dimaknai, kalau gitu niat berbuat buruk, tapi jangan dilakukan, ngumpulkan pahala, niat nyolong, niat zina, niat, nah jangan. Nah, fa in huwa hamma biha, kalau niat berbuat jelek, fa amilaha, kemudian dilakukan juga kejelekannya, katabahallahu lahu sayyi'atan wahidah. Nah, ditulis dosa tapi cuma satu. Ini betapa murahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, terakhir tadi sebagai tambahan informasi, siapa saksi ahli di kasusnya Nabi Yusuf tadi. Jadi ini hadis mauquf atau hadis marfu. Takallama arba'atun wahum sigor. Dalam sejarah manusia ada 4 orang bayi yang bisa bicara. Yang pertama Ibnu Mashitoh bintu Fir'aun. Mashitoh itu tukang nyisir rambut anak-anaknya Fir'aun. Ketika ketahuan ternyata Mashitoh ini sudah beriman kepada Musa, maka dihukum. Hukumannya adalah dia dan anak-anaknya dimasukkan ke penggorengan dengan minyak yang mendidih. Ketika Mashitoh ini mau melemparkan diri ke penggorengan itu, dia ragu. Yakin dan berani menghadapi siksaan itu ketika bayi yang ada di dalam gendongannya itu yang meyakinkan. Wahai ibu, masuklah. Allah subhanahu wa ta'ala sudah menyediakan surga. Baru kemudian masuk. Yang kedua, wasyahidu Yusuf. Bayi yang ada di rumah waktu itu ketika kejadian Yusuf dan Zulaikha tadi. Bayi itu yang bisa bicara dan mengatakan kalau robek depannya, kalau robek belakangnya, tadi seperti kita sampaikan di awal tadi. Yang ketiga, wasahibu Juraij. Masih ingat kisahnya Juraij? Nah, itu kisah yang tidak pernah dilalaikan oleh orang, yaitu ketika ada wanita, saya potong ceritanya, ketika ada perempuan yang hamil yang ada di rumahnya Juraij, dan Juraij dituduh menzinai wanita itu, tidak ada saksi. Ketika bayi itu lahir, Juraij kemudian menyentuh perut bayi itu, kemudian bayi itu mengatakan kalau yang menzinai ibunya ini bukan Juraij tapi seorang penggembala kambing. Dan yang keempat, bayi yang bisa bicara adalah Isa ibnu Maryam alaihi salatu wassalam. Ketika dia mengatakan qala ana Abdullah dan seterusnya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, kisah-kisah di dalam surat Yusuf ini penuh dengan makna yang sejak awal banyak perbuatan salah kita dengarkan. Anaknya Nabi Yakub salah ketika memiliki cemburu kepada Yusuf, salah ketika mereka menipu ayahnya, salah ketika mereka bersekongkol memasukkan Yusuf ke dalam sumur, salah ketika mereka membohongi ayahnya dengan menyembelih domba, salah Yusuf juga salah ketika melakukan ini, Zulaikha juga salah dan seterusnya. Semua orang pasti berbuat salah. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala membuka pintu taubat. Kullu bani Adam khata wa khairul khata'in at-tawwabun. Seluruh anak Adam ini pasti berbuat salah. Dan yang terbaik dari orang-orang yang berbuat salah itu adalah setelah salah kemudian bertaubat. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diterima taubatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu sekalian, demikian pengajian kita pada malam hari ini. Kelihatannya seperti materi malam ini berat. Mudah-mudahan Bapak Ibu selamat sampai rumah. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.